Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam kelima dari bulan Jumadal Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 10 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhina Al-Allamah Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-Hamadani hafizahullah wa ra'ah. Ya man, alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membaca dari penjelasan beliau hafizahullah wa ra'ah di dalam mensyarah ucapan al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah di dalam As-Salatatul Usul, dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ini diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, ketahuilah wahai Muhammad, yakinilah, ilmuilah bahwa tidak ada zat yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ayat ini dijadikan dalil bahwa kita sebagai seorang muslim harus mendahulukan ilmu syar'i sebelum kita berucap dan beramal soleh. Ketika kita ingin mengamalkan sebuah amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus dibarengi atau harus didahului sebelumnya dengan ilmu bahwa hal tersebut, amalan tersebut ada bahagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalilnya dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hal tersebut tidak ada, maka kita tidak diperkenankan oleh syariat Islam untuk mengerjakan amalan-amalan tersebut. Kita sampai kepada ucapan Asy-Syaikh terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah tadi. Wa ma tatallabahu minal ibad, dan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya adalah wastaghfir. Mintalah ampun wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, perintah yang khusus kepada beliau akan tetapi berlaku secara umum kepada seluruh umat beliau alaihi salatu wassalam. Wastaghfir li dzambik. Mintalah ampun dari dosa-dosa yang telah engkau kerjakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, walil mu'minina wal mu'minat, dan mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla dari dosa-dosa yang telah dikerjakan oleh kaum mukminin dan mukminat secara umum. Dalilun ala annal fasiqa. Kata beliau dalam menjelaskan ayat ini, perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampun wahai Muhammad atas dosamu alaihi salatu wassalam dan atas dosa-dosa kaum mukminin dan mukminat. Perhatikan lafaz al-mukminin wal mukminat di dalam ayat ini. Dalilun, kata beliau, dalam ayat ini ada sebuah dalil yang menunjukkan bahwa al-fasiqal milli. Siapa itu fasiqal milli? Asil muwahidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahlu tauhid. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia sudah berislam, dia sudah beriman. Akan tetapi karena satu dan dua kesempatan ada wayahnya, ada tempatnya di mana dia akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengikuti bisikan-bisikan syaitan, terjerumus di dalam jurang-jurang kemaksiatan. Maka inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai mukmin dan mukminah, al-mu'minun wal mu'minat. Jadi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak lantas dihukumi sebagai kufar. Tidak lantas dihukumi sebagai seorang yang telah keluar dari al-Islam. Insyaallah taala akan beliau nukilkan nanti bagaimana keyakinan yang dimiliki oleh al-Mu'tazilah dan yang dimiliki oleh al-Khawarij ketika mereka mendapati di antara kaum muslimin ada yang mencuri, ada yang melakukan perbuatan zina wal'iyadu billah, ada yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ada yang berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla dan dosa-dosa besar yang lainnya, maka mereka akan dihukumi sebagai seorang yang telah keluar dari Islam. Mereka dihukumi sebagai kufar. Ini berbeda dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Di dalam ayat yang mulia ini Allah masih menghukumi mereka, orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar tersebut yang terjerumus ke dalam jurang kemaksiatan, al-mu'minun wal-mu'minat, bahwa mereka masih dalam deretan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan rijal wa nisa. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, la yakhruju min musammal iman. Orang yang melakukan kemaksiatan dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muslimin yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tidak akan keluar dari al-iman yang ada dalam dirinya. Wa hadza ma ajma'a alaihi ahlus sunnati wal jamaah, dan ini adalah akidah yang dimiliki oleh ahlus sunnati wal jamaah, sepakat tanpa ada silang pendapat, tanpa ada khilaf, bahwa mereka yang terjatuh di dalam jurang kemaksiatan yang masih mengikuti waswasah dari syaitan, maka mereka masih dihukumi sebagai seorang mukmin, walaupun gelarnya paling mentoknya adalah seorang yang fasik. Ini hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu dosa menjadikan dia kafir. Tidak satu aksi pencurian menjadikan dia orang yang keluar dari Islam dan kekal selama-lamanya di dalam an-nar. Ini bukan akidah dari ahli sunnah. Ini akidah yang dimiliki oleh kaum al-khawarij. Insyaallah taala akan dibahas oleh beliau. Faqalu fil fasiqil milli, maka akidah ahli sunnah ketika mendapati dari deretan kaum muslimin yang mengerjakan kemaksiatan, yang mengerjakan kabirah min kabairi dzunub, dosa-dosa besar, maka mereka akan menghukumi orang tersebut, innahu mu'minun biimanihi, orang tersebut masih beriman dengan keimanan yang dia miliki, walaupun keimanan yang lemah. Karena keimanan yang telah kita ketahui, yazidu wa yangkus, bisa bertambah, bisa berkurang, bisa kuat, bisa lemah. Inilah keimanan di sisi ahli sunnati wal jamaah. Innahu mu'min biimanihi, orang tersebut yang terjumus ke dalam dosa dan kemaksiatan masih beriman dengan keimanannya, walaupun keimanannya lemah, sedikit. fasiqun bikabiratihi. Ini hukumnya. Dia telah fasik karena melakukan sebuah dosa besar. Ketika dia terjerumus untuk melakukan dosa dan kemaksiatan tersebut, belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dihukumi sebagai seorang fasik sampai benar-benar dia mengangkat gelar fasiknya tersebut dengan taubatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tidak mau bertaubat, akan terus tertanam label fasik pada dirinya. Seperti sebagian pihak yang tidak mau rujuk dari kesalahan, yang tidak mau taubat dari dosanya, tetap pada pendiriannya untuk melakukan dosa besar, maka dia akan dihukumi sebagai seorang yang fasik. Dan label tersebut, gelar tersebut tidak akan keluar dan tidak akan terlepas dari dirinya selama dia tidak mau bertaubat. Tuntutannya hanya satu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia bertaubat, dia rujuk kembali kepada kebenaran, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka akan terlepas gelar fasik dari dirinya. Sehingga kita bisa mengintrospeksi diri-diri kita, apakah kita ini sebagai seorang mukmin yang hakiki ataukah mukmin yang fasik. Wal iyadzu billah. Selama kita berani berbuat kemaksiatan, berani menantang Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sekian banyak dosa, sekian banyak kemaksiatan, dinasihati malah tambah keras, dinasihati tidak mau kembali, dinasihati tidak mau rujuk dan yang seterusnya, maka kita berarti telah menghukumi diri kita sebagai seorang yang fasik wal iyadzu billah. Aw yaqulun, ini akidah dari ahli sunnah. Paling mentoknya seorang itu akan dinilai sebagai seorang yang fasik, tidak akan dinilai dihukumi sebagai seorang yang kafir. Aw yaqulun, atau ucapan lainnya dari akidah ahli sunnati wal jamaah dalam menghukumi seorang muslim yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah muhammadar rasulullah akan tetapi melakukan kemaksiatan, melakukan dosa-dosa besar, mu'minun naqisul iman, dia adalah seorang mu'min yang keimanannya kurang. Dia adalah seorang mu'min, perhatikan lafaz mu'min, karena kita berbeda dengan kaum khawarij, karena kita berbeda dengan akidah-akidah takfiriyah yang ada di kelompok-kelompok sempalan ahlul dalali wal bidah, yang mereka mudah sekali untuk mengkafirkan orang lain. Mu'minun, dia sudah melakukan dosa ini luar biasa, minum-minuman khamar, wal'iyadzu billah, durhaka kepada kedua orang tuanya, memutus tali silaturahim, berzina, dan terang-terangan melakukan hal tersebut. Tetap akidah ahli sunnah tidak akan mengatakan dia sebagai seorang yang kafir. Dia tidak mengerjakan sholat, terang-terangan dia mengingkari kewajiban sholat, kemudian dinasehati dia kembali, akhirnya dia mau bertaubat. Artinya dia mau kembali kepada kebenaran, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hukum seorang ahlu sunnah dalam menghukumi orang lain, khususnya dalam meninggalkan sholat-sholat wajib, ini khilaf di kalangan para a'immah al-fuqaha. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah kafir ketika berani meninggalkan sholat wajib, apalagi sampai meyakini kewajiban sholat tersebut adalah satu hal yang fiktif, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak wajib hakikatnya untuk mengerjakan sholat. Ini sudah keluar dari al-Islam. Sebahagian pendapat dari kalangan para al-fuqaha. Sebahagiannya lagi ada yang merinci. Kalau memang benar-benar dia sudah tidak menghargai syariat Allah Subhanahu wa taala, menjadikan sholat itu sebagai bahan olok-olokan, hati kecilnya pun tidak mau mengerjakan sholat dan mengingkari kewajiban yang ada, sama sekali tidak menoleh ketika ada nasihat yang masuk kepada dia, sama sekali tidak menoleh ketika ada ayat-ayat Allah yang masuk kepada dirinya, ada hadis-hadis Nabi yang masuk kepada dirinya, maka dihukumi sebagai seorang yang kafir, keluar dari Islam. Tapi dengan jelas tidak ada ihtimal di sana. Ini sepakat para ulama. Kalau dalam kondisi yang kedua, dengan jelas, sekali lagi dengan jelas, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan akal hal ini dalam sebuah hadis yang sahih, kita melihat kufrun, kekafiran yang bawahan. Kufran bawahan, kekufuran yang jelas. Artinya kekufuran yang jelas yang berarti benar-benar dia berani menghinakan sholat, berani wal'iyadzubillah menginjak-injak Al-Quran, berani wal'iyadzubillah menghinakan Nabi SAW. Tapi selama tidak ada unsur yang zahir seperti tadi, maka ahlus sunnah tetap menghukumi dia sebagai seorang yang mu'min, walaupun dia meninggalkan sholat wajib. Karena kita tidak tahu isi hatinya, apakah dia benar-benar mengingkari kewajiban sholat atau hanya sekedar malas. Ini khilaf, perselisihan di kalangan para ulama. Kalau dia meninggalkan sholat hanya karena malas, ada sebagian para ulama yang tidak menghukumi mereka sebagai kafir. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah tetap memberikan label atau lafadz mu'min kepada seorang yang terjatuh di dalam kabirah min kabairid dunub, khilafan lil wa'idiyah min al khawarij wal mu'tazilah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini menyelisihi apa yang ada di sisi akidah kaum khawarij dan akidah kaum al-mu'tazilah. Kemudian beliau akan menjelaskan keadaan akidah yang ada di sisi dua kelompok sempalan ini. Fa innal khawarija, sesungguhnya yang pertama kaum khawarij, yukaffiruna murtakibal kabirati fid dunya. Mereka akan mudah mengkafirkan orang-orang yang terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan pada hukum duniawi. Selama dia masih hidup melakukan dosa dan kemaksiatan, apalagi kabirah min kabairid dunub, berarti dia seorang yang kafir. Ini sudah akidah mereka, tertanam sudah akidah al-khawarij. Yastahiluna damahu wa malahu, yang mana mereka menghalalkan darah orang tersebut, darah muslim tersebut dalam tanda kutip, dan harta mereka. Jadi keyakinan kaum khawarij ketika mendapati seorang yang telah melakukan kabirah min kabairid dunub, dosa dari dosa-dosa besar, maka hartanya halal untuk mereka rampas, darahnya halal untuk mereka tumpahkan. Oleh karenanya kita jangan kaget ketika seorang khalifah Ar-Rashid Ats-Tsalits Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu arda dibunuh oleh sekelompok kaum khawarij. Ini khalifah. Fama balukum bi mu'minil ammi, seorang mu'min yang awam. Ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arda, khalifah Ar-Rashid, khalifah yang ketiga yang terpilih setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda, yang malaikat Allah azza wajalla malu kepada seorang Utsman bin Affan. Pernah satu kejadian, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duduk di rumah beliau dalam kondisi paha beliau sedikit tersingkap. Masuk Abu Bakar As-Siddiq ke rumah beliau. Masih dalam kondisi seperti itu. Nabi SAW tidak memperbaiki keadaan pakaian beliau yang sedikit menyingkap bahagian pahanya. Ini faedah juga bahwasanya paha seorang laki-laki itu adalah bahagian dari aurah, aurat yang ringan, khafifah. Karena aurah itu ada yang khafifah, ada yang mughalladah. Paha termasuk bahagian dari aurat yang khafifah, yang ringan, yang artinya masih bisa sedikit ditoleransi. Maka Abu Bakar masuk melihat paha Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diperbaiki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk setelahnya Umar bin Khattab, masih dalam kondisi yang sama. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperbaiki pakaian beliau. Kemudian setelah itu masuk Utsman bin Affan ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu Rasul alaihi salatu wasallam memperbaiki, menutup paha beliau. Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, ayahku masuk. Engkau tidak memperbaiki pakaianmu. Umar bin Khattab masuk. Engkau tidak memperbaiki pakaianmu. Kenapa ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu ardhah masuk, engkau perbaiki pakaianmu? Engkau tutupi paha yang telah tersingkap tadi?" "Ala astahi," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "apakah aku tidak pantas untuk malu, wahai Aisyah, kepada seorang yang malaikat malu kepadanya?" Ini Utsman bin Affan, kemuliaannya luar biasa. Tidak perlu kita bahas dalam majlis ini. Sangat-sangat luar biasa keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu arda. Cukuplah kita sebagai ahli sunnati wal jamaah mengetahui bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengucapkan dalam lafadznya, "Wa Utsmanu fil jannah." Itu cukup bagi kita keutamaan Utsman bin Affan. Utsman itu adalah salah seorang penduduk ahli syurga. Salah seorang penduduk syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka kaum khawarij tidak memandang itu semua. Mereka memiliki sekian banyak syubah sekian banyak syubhat, kerancuan-kerancuan berfikir yang mereka sebarkan di tengah-tengah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah dan kota Al-Madinah. Ini sejarah ringkas dari terbunuhnya Utsman di tangan kaum Khawarij yang dipimpin oleh seorang yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang bernama Abdullah ibn Saba, seorang yang berasal dari negeri Yaman, Yahudi, agamanya Yahudi, tapi masuk ke dalam Islam dalam kondisi munafik, menutupi akidah keyahudiannya sehingga ternilai di hadapan kaum muslimin sebagai seorang muslim, menyebarkan fitnah syubhat bahwasanya Utsman demikian demikian demikian di hadapan ahlu Makkah wal Madinah. Mereka tidak termakan dengan syubhat Abdullah ibn Saba. Ahlu Makkah wal Madinah mengetahui siapa Utsman ibn Affan. Ahlu Makkah wal Madinah adalah orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas kondisi mereka. Ketika masuk syubhat, mereka bisa membantah kerancuan-kerancuan yang ada di sisi Abdullah ibn Saba. Akhirnya Abdullah ibn Saba tidak putus asa. Abdullah ibn Saba berangkat ke negeri Mesir untuk membakar fitnah yang ada di sana. Didatangilah orang-orang juhal, orang-orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mungkin tidak pernah mengenal Utsman bin Affan, tapi mereka muslimun. Naam. Mereka muslimun. Orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tapi juhal bi amri dunyahum wa bi amri dinihim. Mereka adalah orang-orang yang jahil dengan perkara-perkara agama mereka. Walhasil Abdullah ibn Saba berhasil memasukkan satu syubhat, dua syubhat, tiga syubhat ke penduduk negeri Mesir. Yang akhirnya nanti mereka ini, rombongan sekian ribu orang, ternukil dalam kitab sejarah, ada 2000 dari penduduk Mesir, ada 2000 dari penduduk Kufah, 2000 dari penduduk Basrah. Ini mereka semua nanti akan menuju kota Al-Madinah dan menuju kota Mekah. Menuju kota Mekah untuk menunaikan ibadah haji, menuju kota Madinah untuk mengunjungi kuburan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk beramal saleh. Tapi mereka sembunyikan niat-niat yang ada di sisi mereka. Apa niat-niat mereka? Karena syubhat sudah masuk dari Abdullah ibn Saba, sudah masuk keyakinan pada hati-hati mereka bahwa Utsman ibn Affan adalah seorang yang murtad, keluar dari Islam. Paling tidaknya sebahagian mereka meyakini Utsman ibn Affan adalah seorang yang zalim, tidak bisa membawa kekhilafahan dengan cara yang adil. Syubhat masuk satu, dua, tiga terus dari Abdullah ibn Saba. Abdullah ibn Saba berhasil dalam membakar fitnah yang ada di tengah-tengah penduduk Mesir. Walhasil sampai di akhir Dzulqa'dah. Akhir Dzulqa'dah, rumah seorang Utsman bin Affan Khalifah Ar-Rashid dikepung oleh mereka, kaum Khawarij. Dikepung oleh kaum Khawarij. Utsman bin Affan didatangi oleh beberapa orang sahabat, Abu Hurairah, Abdullah bin Zubair, Al-Hasan bin Ali, Al-Husain bin Ali, dan sahabat-sahabat yang lainnya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, menawarkan bantuan. Wahai Utsman bin Affan, wahai Khalifah, kami akan membela engkau untuk menghadapi mereka, kaum Al-Khawarij ini. Karena kaum Al-Khawarij ini, singkat cerita, tuntutan yang ada di sisi mereka adalah satu tuntutan. Apa? Agar Utsman ibn Affan melengserkan kekhilafahan dari diri beliau. Melepas kekhilafahan dari diri beliau. Menanggalkan kekhilafahan dari Utsman ibn Affan. Yang nantinya akan timbul kerusakan yang ada di sekitar Utsman ibn Affan dan bangsa Arab secara umum. Ini target mereka. Tapi Utsman ibn Affan mengingat apa yang menjadi wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak melepaskan kekhilafahan kepada seorang pun yang meminta walaupun secara paksa. Ini wasiat Nabi alaihi salatu wasallam sebelum Utsman ibn Affan menjadi khalifah, dan wasiat Nabi alaihi salatu wasallam sebelum beliau wafat. Jadi ini ada khabar min akhbarin nubuwah. Tanda-tanda kenabian Nabi alaihi salatu wasallam nampak dalam kisah ini. Nabi alaihi salatu wasallam mengetahui Utsman bin Affan akan menjadi khalifah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya akan ada fitnah yang meminta dan menuntut Utsman melengsarkan kekhilafahan yang ada di diri beliau radhiyallahu taala anhu arda. Walhasil Utsman bin Affan tetap mendengarkan wasiat Nabi alaihi salatu wasallam dan berpegang teguh kokoh dengan wasiat tersebut alaihi salatu wasallam. Maka akhirnya tawaran-tawaran dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ditolak. Jangan, aku tidak ingin menjadi sebab tertumpahnya darah kaum muslimin. Dibiarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Sampai ke tanggal 12 Dzulhijjah. Tanggal 12 Dzulhijjah itu tepat pada hari Jumat. Disebutkan dalam sebahagian kitab ahli sejarah, kurang lebih Utsman itu dikepung di dalam rumahnya sendiri. Artinya kalau dikepung ini kan diboikot. Kalau sudah diboikot berarti Utsman bin Affan berada di bawah kekuasaan mereka, kaum Khawarij. Ini keji dan jahatnya mereka. Di antara apa yang dilakukan oleh kaum Khawarij di masa-masa boikot tersebut, Utsman bin Affan yang pertama dilarang untuk menjadi imam di masjid Nabi SAW. Jangankan menjadi imam, untuk berangkat sholat ke masjid Nabi SAW di kota Al-Madinah tidak diizinkan oleh mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, Utsman dilarang untuk keluar rumah menuju sebuah sumur. Utsman bin Affan memiliki sebuah sumur Bi'ru Utsman, yang mana itu merupakan salah satu wakaf yang dimiliki oleh Utsman bin Affan ketika beliau membebaskan sumur tersebut dan diwakafkan untuk seluruh muslimin. Ini wakaf oleh dari Utsman bin Affan, wakaf dari seorang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Kaum Khawarij menyatakan engkau tidak boleh menuju sumur tersebut. Dilarang, dizalimi Utsman bin Affan oleh kaum Khawarij. Mungkin sebagian kita bertanya, kenapa tidak melawan? Kondisi mereka banyak ketika itu. Dan Utsman bin Affan, sekali lagi saya tekankan, tidak ingin dengan sebab beliau ada pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Mampu Utsman bin Affan melawan mereka? Sangat mampu. Akan tetapi risikonya apa? Sekian banyak darah kaum muslimin akan tertumpah. Ini rahmah, kasih sayang dari seorang Utsman bin Affan yang terdidik, yang tertarbiah di bawah tarbiahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti sebagian pihak yang sekarang tidak tertarbiah di atas tarbiahnya para imamatus salaf, mudah untuk mencaci maki, mudah untuk menumpahkan darah, mudah untuk mengatakan saudaranya kafir, mudah untuk menjelek-jelekkan saudaranya dan yang seterusnya, karena mereka tidak tertarbiah di atas tarbiyatun salafiyah. Mudah menzalimi orang lain. Tapi Utsman bin Affan berbeda dengan mereka. Utsman bin Affan menjadi seorang yang benar-benar telah terdidik di bawah didikan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita, Utsman bin Affan tetap di rumahnya kurang lebih selama 40 hari dalam masa pemboikotan tersebut, yang akhirnya di akhir hayatnya pada tanggal 12 Dzulhijjah, tepat pada hari Jumat, Utsman bin Affan membuka mushaf, membaca al-mushaf. Kemudian dibisikkan kepada para pengawalnya, buka pintu rumah. Kalau mereka mau masuk dan nanti membunuh aku, jangan ada yang melawan mereka. Itu satu pesan dari Khalifah Ar-Rashid Utsman bin Affan, yang mereka semua di sekeliling Utsman ini terdidik untuk astam'u wa ta'ah, dengar dan taat kepada perintahnya penguasa. Ini penguasa, khalifah yang memerintahkan, jangan menyerang kaum Khawarij al-Bughat. Perintahnya penguasa, wajib didengarkan, wajib ditaati. Ini yang ada di sisi Utsman bin Affan dalam melindungi darah-darah yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Walhasil dibukakan pintu, kemudian masuk salah seorang dari mereka. Kemudian disusul orang yang kedua, disusul orang yang ketiga, terus sampai dalam sebuah kisah salah satu dari kaum Khawarij itu menarik jenggotnya Utsman bin Affan. Ditarik jenggotnya yang lebat, yang sudah menua di usia 82 tahun Utsman bin Affan diperlakukan demikian. Ditarik jenggotnya, ditarik oleh mereka kaum Khawarij. Tidak adabnya kepada seorang ahlul jannah, tidak ada adabnya terhadap sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu arba. Kemudian akan dipedas, akan ditebas, akan dipenggal leher dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan langsung mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tangan kanannya diangkat tinggi-tinggi oleh Utsman bin Affan. Akhirnya kaum Khawarij tadi, salah seorang dari mereka yang ingin menebas leher Utsman bin Affan, malah terkena tangannya Utsman, yang akhirnya memutuskan tangan kanan Utsman bin Affan bercucuranlah darah, sambil Utsman mengatakan, demi Allah, tangan inilah yang pertama kali menulis wahyu Allah Subhanahu wa taala di mushaf. nasihat kepada kaum Khawarij. Yang kalian perangi ini, yang kalian bunuh ini bukan orang yang biasa. Tangan ini telah menulis mushaf. Tangan ini telah menulis ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di lembaran-lembaran yang sampai sekarang dibaca oleh kaum muslimin. Utsman bin Affan pada kondisi yang sudah di akhir hayatnya masih menasehati mereka kaum Khawarij, tapi mereka bebal. Hatinya sudah keras. Bayangannya ini orang kafir, halal darahnya untuk ditumpahkan. Akhirnya ditusuk dengan pedang perutnya beliau, sampai istri Utsman bin Affan keluar dari rumahnya melindungi sang suami, sampai tangan istri beliau yang bernama Nailah juga patah dan juga patah atau putus dengan pedang yang ada di sisi mereka kaum Khawarij. Menjadi korban kebengisan mereka kaum Khawarij, karena kaum Khawarij memiliki satu akidah bahwa Utsman bin Affan telah keluar dari al-Islam dengan kezaliman-kezaliman yang menurut mereka telah dilakukan oleh Utsman, dan menurut mereka itulah bentuk kabirah min kabairidzunub, dosa-dosa besar yang telah dikerjakan oleh Utsman bin Affan. Tapi itu semua tuhmah, tuduhan dusta. Tidak ada dasarnya, tidak ada buktinya, karena mereka menuduh Utsman bin Affan sebagai seorang yang zalim. Wallahul musta'an. Inilah kondisi mereka kaum Khawarij. Yastahilluna damahu wa malahu. Mereka akan mudah menghalalkan darah dan harta seorang yang telah dikafirkan oleh mereka. Dan hal ini menjadi warisan bagi kaum Khawarij yang ada di zaman sekarang. Kita lihat bagaimana ISIS, Daesh dalam memerangi musuh-musuh mereka. Muslim mengucapkan kalimat syahadah, tapi dibakar hidup-hidup. Muslim mengucapkan kalimat syahadah, tapi ditenggelamkan hidup-hidup. Muslim mengucapkan kalimat syahadah, tapi dipenggal lehernya di hadapan halayak ramai. Demikian jihad fisabilillah. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk memerangi seorang muslim. Demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk menjadikan seorang muslim musuh-musuh mereka. Tidak pernah ada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan hal tersebut. Akan tetapi itulah kesesatan yang ada di sisi mereka kaum al-Khawarij wa iyadhu billah. Wa in mata duna taubatin. Ini akidah mereka dalam menghukumi ad-dunya, hukum duniawi. Seorang muslim kalimat syahadah dia ikrarkan, tapi terjatuh dalam dosa besar, kafir. Darahnya halal ditumpahkan, hartanya halal untuk dirampas. Hukum ukhrawinya bagaimana? Wa in mata duna taubatin, kalau orang tadi yang mereka sudah hukumi sebagai seorang kafir wafat dalam kondisi tidak bertaubat, fahuwa indahum khalidun wa mukhalladun finnar, maka orang tadi akan dihukumi hukum ukhrawinya. Jadi hukum duniawi sudah selesai, kita masuk pada hukum ukhrawi yang ada di sisi kaum Khawarij. Orang tersebut kekal dan akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di an-nar. Ini akidah mereka. Di dunia hukumnya dia kafir, di akhirat dia kekal di dalam an-nar. Seorang muslim yang melakukan dosa dari dosa-dosa besar, bermudah-mudahan. Ini hakikat dari apa yang ada di sisi akidah kaum al-Khawarij. Wa madhhabul Mu'tazilah, dan madhhabnya mereka kaum Mu'tazilah, yukhrijunal fasiqal milli minal Islam. Mereka mengeluarkan orang-orang yang fasik. Orang-orang yang fasik artinya sama seperti tadi, asfil muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan ahli tauhid. Dia mengikrarkan keislamannya akan tetapi bermaksiat kepada Allah. Karena kalimat tauhid yang diikrarkan oleh seorang muslim bukan jaminan dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, artinya dia tidak akan bermaksiat sedikit pun, tidak. Sekian banyak orang muslim, sekian banyak muslimah mengucapkan, mengikrarkan kalimat tauhid la ilaha illallah, akan tetapi bersamaan dengan itu tetap melakukan dosa dan kemaksiatan, wal'iyadzu billah. Masuk kepada keumuman hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khatta' wa khairul khatta'ina tawabun. Pasti dan pasti kita akan melakukan sebuah kemaksiatan, akan tetapi kemaksiatan tersebut harus dibarengi dengan at-taubatu ilallah. Mereka kaum Mu'tazilah mengeluarkan seorang yang fasik dari keyakinan Islamnya. Jadi dia bukan seorang muslim lagi. Ini madhabnya Mu'tazilah. Kurang lebih sama dengan kaum Khawarij, tapi ada bedanya. Apa? Wala yukaffirunahu. Akan tetapi kaum Mu'tazilah tidak mengkafirkan seorang yang fasik tadi. Kalau Khawarij menilai seorang yang fasik di dunia dia kafir, di akhirat kekal di dalam neraka. Kalau kaum Mu'tazilah menilai seorang yang fasik, dia keluar dari Islam, akan tetapi tidak kafir. Lantas apa? Dia bukan muslim, bukan kafir. Bal yaj'alunahu fi manzilatin bainal manzilatain. Maka kaum Mu'tazilah menjadikan seorang yang fasik tadi bukan muslim, bukan kafir. La mu'min wala kafir. Dia berada di dua keadaan, antara mukmin dengan antara mukmin dan kafir. Antara mukmin dan kafir. Di tengah-tengah. Bukan muslim, bukan mukmin, bukan kafir, dan bukan seorang yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Ya begitu kondisinya. Bimbang. Keadaan kaum Mu'tazilah. Hadza hukmuhum alaihi fid dunya. Ini hukum duniawi bagi seorang yang fasik inda kaum Mu'tazilah. Wa amma fil akhirah, adapun hukum ukhrawi yang ada di sisi mereka, fayaqulun, mereka mengatakan akidah mereka, in mata duna taubatin fahuwa khalidun mukhalladun finnar. Kalau seorang yang fasik tadi wafat dalam kondisi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sama seperti akidahnya kaum Khawarij, dia akan dikekalkan di dalam neraka. Fawafaqul Khawarij fi hukmihil ukhrawi, persis seperti kaum Khawarij keyakinan dan akidah mereka, tapi perbedaannya apa? Wakhtalafu ma'ahum fi hukmihi fid dunya, dalam menghukumi seorang fasik tersebut pada hukum duniawinya. Wakilta at-ta'ifataini qad dallat wa adallat, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, dan dua kelompok ini, al-Khawarij dan al-Mu'tazilah, telah sesat dan menyesatkan banyak kaum muslimin. Kesimpulannya, mereka keluar dari akidah Ahlus Sunnah, keluar dari apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah kita ketahui bersama, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Siapa yang enggan itu wahai Rasulullah? Yang enggan mereka yang taat kepadaku. Yang akan masuk ke dalam surga adalah mereka-mereka yang taat kepadaku, dan yang enggan masuk ke dalam surga, yang tidak mau masuk ke dalam surga adalah mereka yang bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hakikatnya mereka kaum Khawarij dan Mu'tazilah telah bermaksiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam karena mereka tidak berakidah seperti akidahnya Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka keluar dari lafaz hadis Nabi, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Kaum Khawarij dan Mu'tazilah masuk kepada 72 golongan yang telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kulluhum finnar, mereka akan masuk ke dalam annar, neraka Allah wal iyadu billah, illa wahidah, kecuali satu kelompok. Siapa satu kelompok? Ma'ana alaihil yaumu ashabi. Kelompok yang persis akidahnya dengan akidahku, persis akidahnya dengan akidah para sahabatku, dengan kondisi seperti ini, Khawarij dan Mu'tazilah tidak masuk ke dalam firqatun najiyah tersebut karena mereka memiliki akidah yang berbeda dengan akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah. Setelah Syekhuna hafizahullah wa ra'ah menjelaskan dua keyakinan, dua akidah yang sesat di sisi kaum Khawarij dan Mu'tazilah, kemudian beliau hafizahullah melanjutkan, wa hadallahu ahlas sunnati wal jamaah ila alqaulil haq. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada ahlus sunnati wal jamaah kepada jalan kebenaran, wal mu'taqad sahih, dan kepada akidah yang benar, wal manhaj sadid, dan kepada jalan yang lurus. Idh kana amaluhum wifqan nususi fil minal qur'ani wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang ada di sisi akidah ahli sunnah sesuai dengan Al-Qur'anul Karim, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fajama'u bainal wa'di wal wa'id, maka ahli sunnati wal jamaah akan menggabungkan antara janji Allah Subhanahu wa taala dan ancamannya. Faqalu ay ahli sunnah, maka ahli sunnah mengatakan, memiliki akidah, inna murtakibal kabirah, sesungguhnya orang-orang yang terjatuh dalam dosa besar, fid dunia mu'minun biimanihi, hukum mereka di dunia adalah orang-orang yang beriman. Mu'minun biimanihi, mereka tetap dihukumi sebagai seorang yang beriman. Fasikun bikabiratihi, akan tetapi mereka mendapatkan label fasik karena telah melakukan kabirah min kabairid dhunub. Wa amma fil akhirah, ini hukum duniawi inda ahli sunnah. hukum duniawinya mereka tetap mukmin, akan tetapi fasik dengan dosa besar yang mereka lakukan. Adapun hukmul ukhrawi, hukum di akhiratnya kelak di hadapan Allah Azza wa Jal, fahuwa tahta masyiatillah, maka orang tersebut di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallahu ghafara lahu, apabila Allah Azza wa Jal menghendaki dia mendapatkan ampunan, ghafara lahu wa rahimahu wa adkhalahul jannah, Allah akan mengampuninya, Allah akan memberikan rahmah kepadanya, dan Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah, walaupun dia melakukan kabirah min kabairidzunub, walaupun labelnya di dunia sebagai seorang yang fasik. Wa insya'a azabah, tapi kalau Allah menghendaki mengazab dia terlebih dahulu, Allah Azza wa Jalla akan mengazabnya, akan tetapi walakinnahu la yukhalladu finnar, akan tetapi dia tidak akan dikekalkan di dalam annar. Telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu. Wal amru tsani alladhi tadammanathu al-ayah, dan perkara kedua yang terkandung dalam ayat ini yang beliau bahas tadi, fi qawlihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui usaha-usaha, apa-apa yang kalian kerjakan, wa mathwakum, dan tempat-tempat kembali kalian. Fihi dalilun, di dalam ayat tersebut terdapat sebuah dalil, ala ihatati ilmillahi bi'a'malil ibad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai setiap tindak tanduk, setiap apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, sekecil apapun hal tersebut. Wa mujazatihim 'alaiha, dan Allah Azza wa Jalla zat yang akan memberikan balasan-balasan dari apa yang mereka kerjakan. Mereka mengerjakan amalan baik, balasan kebaikan yang akan mereka dapatkan. Hamba Allah Azza wa Jalla mengerjakan amalan saleh, ya azab atau iqab yang akan mereka dapatkan pula. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan amal kebaikan, dia akan mendapatkan buahnya, dan yang mengerjakan amalan kejelekan pun, dia akan mendapatkan hasilnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yaqtadi minal abdi, maka ini seharusnya menjadikan seorang hamba itu sadar, muraqabatullah fi sirri wal alaniyah, bahwa dia adalah orang yang senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam kesendiriannya walaupun dalam keramaiannya. Wa annallaha mujazin kullan bi'amalihi, dan Allah Azza wa Jalla akan membalas dari apa-apa yang dia kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillah, apabila dari hamba-hamba Allah tersebut telah mengerjakan amalan-amalan soleh, sibuk dalam amalan-amalan ketaatan, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memohon kepada Allah untuk adanya as-sabat, kekokohan dalam amalan soleh tersebut. Continue, berkesinambungan, terus menerus dalam mengerjakan amalan soleh tersebut. Ini kalau dia mendapati dirinya orang yang sering melakukan amalan-amalan ketaatan. Wa man wajada ghaira dzalik, akan tetapi apabila setelah kita introspeksi, diri kita banyak melakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa, banyak melakukan kabirah min kabairid dzunub, fala yalumanna illa nafsah, kemudian kita tidak sadar, kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila Allah mengadab kita nanti, semoga Allah melindungi kita di yaumul qiyamah, maka orang tersebut tidak boleh mencela orang lain. Yang patut dia cela, yang berhak dia cela adalah dirinya sendiri, karena telah mengerjakan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Walhamdulillah, kita telah menyelesaikan penjelasan dari Syekhuna Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, yang insyaallah ta'ala pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada matan yang baru yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, ana mau tanya, seperti apa contohnya ciri-ciri kelompok khawarij? Tolong dijelaskan biar ana tahu. Dan apakah ada kelompok khawarij di Samarinda? Jazakallahu khairan. Ciri khusus dari kaum khawarij adalah mudah mengkafirkan seorang muslim, seperti yang telah kita jelaskan, dan memiliki ciri khusus yang lain, yaitu melihat kekurangan-kekurangan yang ada di sisi penguasa. Jadi penguasa itu terus dikritiki, terus diberikan celaan-celaan, dijelek-jelekkan. Tidak pernah ada di sisi kaum khawarij dari sejarah kelam mereka mengatakan sami'na wa ata'na, tidak ada. Kami mendengar dan taat wahai imam, kami mendengar dan taat wahai presiden, kami mendengar dan taat wahai gubernur dan yang seterusnya dari penguasa muslimin yang sah. Tidak sama sekali. Karena memang ciri khusus mereka merongrong pemerintahan yang ada, kekuasaan yang ada, yang sah. Begitu pula itu disebabkan karena mereka menganggap apa yang ada di sisi penguasa tersebut, karena mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan As-Sunnah, bahwa penguasa-penguasa tersebut adalah seorang yang telah keluar dari Islam, seorang yang kafir. Ini ciri khusus mereka. Kalau yang ditanyakan adakah kelompok tersebut di Samarinda, tinggal dicari kelompok mana yang memiliki kebiasaan untuk menjelek-jelekkan penguasa. Itulah ciri dari mereka kaum Al-Khawarij. Wa'iyadz billah. Afwan, ana mau nanya, bolehkah berganti-ganti agama? Nanti Islam, nanti kafir. Dan apakah ada batasannya berganti-ganti agama? Tidak boleh. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kalau antum memiliki keyakinan atau keinginan wa'iyadz billah untuk pindah dari Islam, berarti keyakinan dan keimanan antum perlu dipertanyakan. Karena berarti masih ada unsur keridhaan kepada agama-agama selain al-Islam. Wallahul musta'an. Apakah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya kafir? Fasik dia, bukan kafir. Keyakinan kaum Khawarij akan menghukumi antum sebagai kafir yang durhaka kepada kedua orang tua, tapi kalau keyakinan ahli sunnah, antum masih seorang mukmin tapi fasik bikabirah alladhi fa'alt. Ini insyaallah taala yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.